kuasa luar biasa. Harmoni cinta berkisah tentang paduan manis antara Eros, Storge, Philea, dan Agape. Anda boleh mencintai uang dengan cinta Eros, tapi jangan pernah mencintainya dengan cinta Agape. Anda boleh mencintai istri dengan cinta Eros, tapi jangan lupa cinta Agape harus ada. Semoga kita dewasa dan bisa membedakannya. Mengerikan kalau kita mencintai uang dengan cinta Agape. Sehingga rela menghabisi apa saja, mengorbankan apa saja demi uang, termasuk saudara sendiri. Tapi betapa mengerikan kalau kita mencintai istri hanya dengan cinta Eros, sehingga istri hanya menjadi pemuas nafsu. Menjadi sebuah kejahatan yang mengerikan, karena sama saja menjadi penganiayaan yang menakutkan. Cinta Storge tanpa Agape bisa jadi malapetaka. Perkelahian bisa terjadi di sana. Karena itulah cinta Storge akan menjadi cinta indah kalau Agape mewarnainya. Jangan hanya cinta Storge yang ada di rumah kita. Jangan pernah lupa cinta Agape yang harus kita rangkai bersama. Maka rumah akan menjadi indah. Surga di dalam dunia. Cinta Philea, kedewasaan yang luar biasa, terus akan menggigit, kuat, dan saling menguatkan jika Agape ada di sana. Maka cinta Agape akan memberi warna yang luar biasa. Sehingga cinta Philea tidak sekedar tumpah darah saling berkorban, tapi tepat arah kepada kebenaran. Ya, cinta Agape harus ada di cinta Eros, di cinta Storge, cinta Philea. Penting, apakah kita punya cinta Agape atau hanya salah satu yang lainnya tanpa Agape. Ingat, salah menempatkan, kita bisa jadi korban cinta yang salah arah. Hati-hati, harmoni cinta indah kalau kita memahaminya. Bersama saya, Bigman Sirait.